ما يهدي الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم يغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال في الدين أعزني الله وإياكم. إن شاء الله تعالى kita akan kembali melanjutkan pembacaan kitab Rawdatul Anwar di Siratin Nabi Al-Mukhtar yang menyebutkan tentang perjalanan hidup Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita masih pada pembahasan Al-Fathul A'zam, pembukaan yang paling besar atau kemenangan yang paling besar, Fathu Makkah Al-Mukarramah. Pembukaan kota Mekah Al-Mukarramah. Pada pertemuan yang sebelumnya, kita masih pada pembahasan Fit-Tariqi ila Mekah, di perjalanan menuju Mekah. Perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang keduanya ingin masuk ke dalam Islam, tapi ketika itu di Rasulullah SAW berpaling sampai akhirnya disarankan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu untuk mereka datang kepada Rasulullah SAW dari sisi wajahnya dan mengatakan sebagaimana yang diucapkan saudara-saudara Yusuf, "Tallahi laqad atharakallahu alaina wa in kunna la khati'in." Demi Allah, sungguh Allah telah melebihkan engkau atas kami dan sesungguhnya kami benar-benar orang yang salah. Maka langsung Rasulullah SAW ketika mereka berdua mengucapkan itu, mengucapkan sebagaimana yang diucapkan oleh ikhwatu Yusuf, maka Rasulullah mengatakan, "La tasriba alaikumul yaum, yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin." Tidak ada celaan atas kalian pada hari ini. Semoga Allah mengampuni kalian dan Dia adalah Zat yang Maha Penyayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai di situ. Kita lanjutkan pada yang berikutnya. Di situ ya. Nah. Qala Asy-Syaikh Shafiur Rahman Al-Mubarakpuri rahimahullahu taala. Wa lamma balagha Hudaydan, dan tatkala beliau tiba di Hudaid, Wara'a anna as-sawma syaqqa 'alan nas, dan beliau melihat bahwasanya puasa terasa berat bagi manusia, afthara, maka beliau pun berbuka, tidak melanjutkan puasanya. Sebagaimana telah berlalu bahwasanya keberangkatan beliau ini pada bulan Ramadan. Keberangkatan beliau ini pada bulan apa? Ramadan, tepatnya tanggal 10 Ramadan. Sehingga mereka berpuasa. Wa amara an-nasa bil iftar, dan beliau memerintahkan manusia untuk berbuka. Nah, ini khonafidin rahimani wa rahimakumullah, ada faedah pembahasan tentang as-shaum liman safar, puasa bagi orang-orang yang safar. Para ulama menyebutkan rincian padanya. Hukum asalnya orang yang safar boleh dia berpuasa, boleh tidak. Nah, hukum asalnya orang yang safar itu boleh berpuasa, boleh tidak. Nah, karena ada riwayat di kami ketika famin nasoim, di antara kami ada yang berpuasa, di antara kami ada yang tidak berpuasa. Di antara yang berpuasa ketika itu adalah Rasulullah SAW dan juga Abdullah ibnu Rawaha. Nah, hukum asalnya boleh berbuka, boleh berpuasa. Akan tetapi, fanafijin rahimani wa rahimakumullah, kalau terasa berat puasa, maka yang dianjurkan adalah tidak berpuasa. Ketika safar berat untuk berpuasa, maka yang dianjurkan, yang afdol adalah dia berbuka. Dia berbuka, tidak berpuasa. Yang ketiga, yang pertama, hukum asalnya safar itu boleh puasa, boleh tidak. Yang kedua, kalau safar itu puasa berat, maka yang afdol adalah tidak berpuasa. Dan yang ketiga, kalau safar puasa itu memadharatkan, maka tidak boleh berpuasa. Bukan sekedar afdol tidak berpuasa, kalau sampai memadharatkan, maka tidak boleh berpuasa. Nah, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwasanya tidak ada kebaikan berpuasa ketika safar. Tidak ada kebaikan berpuasa ketika safar. Nah, kalimat ini diambil faedah oleh para ulama, maksud tidak ada kebaikan berpuasa ketika safar itu memadharatkan. Itu terjadi yaqulahuddin rahimani wa rahimakumullah, juga dalam perjalanan Rasulullah SAW, tiba-tiba Rasulullah SAW melihat seseorang sedang dikerumuni. Nah, dalam safar beliau melihat ada seseorang yang sedang dikerumuni oleh manusia. Ternyata dia terkapar. Nah, maka Rasulullah mengatakan, kenapa orang ini? Nah, maka orang mengatakan, as-sha'im ya Rasulullah, dia ini puasa. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan tidak ada kebaikan puasa ketika safar. Tidak ada kebaikan berpuasa ketika safar. Sehingga ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW sekarang adalah melihat manusia berat, maka beliau berbuka dan memerintahkan manusia berbuka. Kemudian, ikhwanul rahimani wa rahimakumullah, min babil faedah, apa hukum seorang yang ketika dia mau safar, dia enggak puasa. Nah, ini ketika dia sudah niat safar, misalnya besok saya mau safar ke Lampung berangkat jam 8. Karena dia mau safar, akhirnya dia meniatkan sudah, enggak usah puasa. Tidak puasa. Sehingga dia enggak makan sah, enggak makan sahur. Paham maksudnya ya? Nah, dalam keadaan sekarang puasa, misalnya puasa Ramadan. Boleh dia untuk ketika safar untuk tidak berpuasa. Cuma permasalahannya rencana keberangkatan itu jam 8. Rencana keberangkatan jam 8. Apakah boleh dia sudah berniat tidak berpuasa? Jawabannya ya khana fidin rahimani wa rahimakumullah, hendaknya dia berpuasa terlebih dahulu. Ulangi, hendaknya dia berpuasa terlebih dahulu. Dia karena dia Ramadan, dia niatkan yang pertama adalah dia berpuasa, makan sahur. Karena yang pertama alasannya adalah ini disebutkan jawabannya dikarenakan dia rencana safar jam 8. Nah, itu kan rencana. Paham enggak? Itu kan rencana. Belum tentu jam 8 itu dia jadi safar. Paham enggak maksudnya? Mungkin saja dia enggak jadi safar. Apa alasan dia enggak berpuasa? Apa alasan dia tidak berpuasa? Karena dia enggak jadi safar. Paham maksudnya ya? Sehingga dia niatkan berpuasa. Nanti ketika misalnya benar-benar berangkat, maka baru dia batalkan puasanya. Karena ada kemungkinan dia enggak jadi safar. Kalau sudah berangkat, silakan dia tidak berpuasa. Begitu juga alasannya kalau fidin rahimani wa rahimakumullah, kalau misalnya enggak jadi safar, itu dia misalnya belum makan dari pagi, kalau dia puasa wajib, puasa Ramadan, itu enggak boleh dia berpuasa mulai dari jam 8. Walaupun dia belum makan dari sebelum subuh. Tidak boleh dia belum makan, niat puasa aja lah, enggak jadi safar. Enggak boleh. Karena ya kana fidin rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yubayyit siyam fala siyama lahu." Barang siapa yang tidak meniatkan puasa dari malam, maka tidak ada puasa bagi dia. Sehingga ya kana fidin rahimani wa rahimakumullah, kalau kita baru niat safar sementara besok itu puasa Ramadan, maka jangan niat dulu enggak puasa. Sebelum dia benar-benar berangkat safar. Sudah, kalau sudah berangkat, silakan dia mau lanjutkan atau dia batalkan. Bukan sudah dia niatkan, dia enggak usah sahur besok mau safar. Belum tentu terjadi safarnya. Masih ada kemungkinan dia gagal, dia ketinggalan, ataupun mobilnya rusak, ini dan itu. Sehingga nanti khawatirnya dia enggak punya alasan. Kenapa sekarang enggak puasa? Safar enggak jadi. Mau niat baru, enggak boleh. Ini diantara faedah yang mungkin perlu disampaikan tentang masalah puasa Afsiyam Fisafar. Fani, apa rincian orang yang puasa ketika safar? Perinciannya ada tiga, mana yang afdol, mana yang boleh, mana yang enggak boleh. Kalau puasa itu memadaratkan, maka enggak boleh puasa. Yang ketiga. Terus? Terus gimana? Dapat. Kalau berat. Nah, kalau dia terasa berat ketika safar, maka dianjurkan berbuka. Yang terakhir, hukum asalnya orang yang safar puasa atau nggak puasa? Hah? Boleh puasa, boleh sih. Boleh puasa, boleh sih. Tidak, orang yang safar hukum asalnya boleh puasa, boleh sih. Boleh tidak. Nah, terus siapa nih? Dian, Kayal, kalau kita niat puas, niat safar besok, boleh nggak kita langsung niat nggak usah puasa dari subuh? Sebaiknya gimana? Sebaiknya niat puasa terlebih dahulu. Puasa terlebih dahulu sahur dia, nah kemudian dia puasa. Kalau dia benar-benar safar, maka sudah terserah dia mau lanjut puasanya silahkan, mau dia nggak melanjutkan juga silahkan. Kenapa dia jangan meniatkan tidak berpuasa terlebih dahulu? Dikarenakan khawatir apa? Ternyata niat safar nggak jadi. Sehingga nggak punya alasan dia kenapa dia tidak berpuasa. Safar nggak jadi. Ini khana fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kembali kepada kitab. Dan tatkala Rasulullah SAW tiba di Kudaib dan melihat puasa itu terasa, beliau berbuka dan memerintahkan manusia untuk ber Tumma wasala sayrahu. Tumma wasala sayrahu. Kemudian beliau melanjutkan perjalanan beliau. Kemudian beliau melanjutkan perjalanan beliau. Hatta nazala bi marril zuhrah. Isya'an. Sampai beliau singgah di marri al-zuhrah. Nama tempat di sore hari. Sampai beliau singgah di marri al-zuhrah. Pada waktu isya' sore hari. Isya itu diidentikan kalau dalam istilah fikih, isya itu kalau sholat maghrib dengan sholat isya itu sama-sama dinamakan isya. Kalau maghrib dinamakan isya ul awal, kalau sholat isya nyanyian itu kalau bahasa kita itu isya ul tani. Paham tidak? Maghrib itu juga dinamakan apa? Isya'ul awal. Nah, yang kedua, yang isya' betulan, ya, yang kalau kita bahasa isya' biasanya diintikan dengan isya' yang kedua atau al-adama. Al-adama. Nah, sehingga kemungkinan waktu maghrib, sore, ataupun isya'. Allahu ta'ala alam bisawab. Ketika tiba di Marri Zuhran, fa'amaral jais fa'uqadu 10 alafi narin kullun ala hiddatihi. Maka beliau memerintahkan para tentara untuk mereka menyalakan 6 menyalakan 10.000 api. 10.000 api. yang masing-masingnya dinyalakan dengan sangat terang. Sangat terang. Ala hiddati. Nah, yang 10.000 api ini, khonafidir rahimani wa rahimakumullah, dibikin berjarak. Dibikin apa? Jaraknya cukup jauh. Cukup jauh. Dibikin jaraknya cukup jauh. Nah, sana nyalakan api, jarak sekian, nyalakan api-api. Sehingga masing-masing orang menyalakan satu api. Kenapa? Jumlah mereka itu 10.000. Jumlah Rasulullah SAW ketika berangkat jumlahnya itu adalah apa? 10.000. Dan disuruh menyalakan 10.000 api. Sehingga masing-masing orang menyalakan satu api. Tapi bukan menyalakan masing-masing kumpul. Tetapi menyalakannya berjarak. Yang orang melihat itu api berlainan tempat. Yang orang melihat, musuh melihat itu apinya berlainan tempat. Sudah bayang ya. Bukan sini nyala, itu nyala. Orang melihat, oh di sana. Sama semuanya. Lah, ini apa? Jarak yang cukup jauh, satu orang di sana. Kemudian jarak jauh, kira-kira orang melihat berarti dua tempat apinya ada lagi. Terus sampai 10.000 api. Nah, dinyalakan seterang mungkin. Ini siasat ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah supaya musuh mengira jumlah pasukan sangat banyak. Jadi paham ya? Itu ar-ru'ub fi qalbil adu atau fi qulubil a'da, itu namanya dalam rangka memasukkan ketakutan di hati-hatimu musuh. Oh, ini banyak berarti pasukannya, jumlahnya apa? Banyak, apinya saja apa? Banyak. Paham maksudnya ya? Biasanya kan api itu untuk banyak orang kan, satu api besar, satu api yang sangat besar, menyalakan api besar, itu biasanya untuk banyak orang kumpul di situ. Ini enggak, ternyata cuma satu orang. Cuma satu orang. Nanti satu orang lagi nyalakan agak jauh. Sehingga ketika musuh melihat apinya sangat banyak, dikira kan satu api banyak orangnya. Sehingga mereka mengira jumlahnya sangat banyak. Ini namanya apa? Siasat di dalam berperang. Siasat di dalam berperang. Ingat, berlalu kisah perang Mukta. Nah, kisahnya perang apa? Mukta. Khalid ibn al-Walid radhiyallahu anhu ketika memimpin perang, setiap hari berubah formasi. Ya kan? Pasukan kanan. Nah, kemudian yang depan taruhlah belakang, tuker. Nah, sehingga dikira oleh musuh ini pasukan bukan orang-orang ini. Tidak ketemu dengan orang-orang ini. Sehingga itu namanya idkhalu apa? Ar-ru'ub, memasukkan ketakutan fi qulubil adu, pada hati-hati musuh. Untuk menggentarkan musuh, ya khalafidin rahimani wa rahimakumullah. Atau bagi pihak ini yang menyalakan, ataupun pihak yang mau menggentarkan musuh, itu namanya izharul kuwah. Izharul kuwah, menampakkan kekuatan dalam rangka membuat musuh takut. Dan ini tentunya diperbolehkan di dalam peperangan, ya khalafidin rahimani wa rahimakumullah. Waja'ala alal harus Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan api yang paling depan untuk jaga. Api yang paling depan adalah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Yang punya resiko ya khanafidin rahimani wa rahimakumullah. Kalau musuh menyerang kan menyerang api yang paling depan. Nanti dikirain banyak orang, ternyata jumlahnya berapa? Tak? Satu orang. Ini butuh resiko, membutuhkan seorang yang berani. Membutuhkan seorang yang sangat berani. Maka tepatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini juga menunjukkan kepada kita bahwasanya melaksanakan sebab la yunafi at-tawakkul. Fi'lul asbab la yunafi at-tawakkul. Nah, melaksanakan sebab itu tidak menafikan tawakal, bal huwa minat tawakkul. Bahkan dia termasuk bagian tawakal. Rasulullah SAW berperang tidak mengandalkan sudah. Kita doa saja kepada Allah, kita bersandar kepada Allah, ya serahkan semuanya kepada Allah tanpa usaha. Lah, Rasulullah SAW dan juga para sahabat tidak meyakini demikian. Mereka faham, memang bergantungnya harus kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, tetapi harus melakukan sebab. Nah, ada orang-orang yang memahami ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Nah, wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Dan bertakwalah kalian kepada Allah niscaya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala niscaya akan memberikan ilmu kepada kalian. Kalau kita membaca penjelasan para ulama menunjukkan bahwasanya di dalam menuntut ilmu itu hendaknya disertai dengan ketakwaan. Disertai dengan mengamalkan ilmu, ilmunya bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan mudahkan dalam belajar. Nah, niscaya apa? Ketika seorang menuntut ilmu, disertai dengan dia mengamalkan ilmunya, bertakwa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, niscaya akan dimudahkan di dalam menimba ilmu. Itu yang dipahami dari ayat. Tetapi ada orang-orang yang mengambil ayat ini untuk justru melemahkan orang-orang yang menuntut ilmu. Dengan mengatakan kalau kita bertakwa kepada Allah, maka kita akan dapat ilmu walaupun tanpa belajar. Paham tak? Justru dia meyakini apa? Kalau demikian, kita kalau bertakwa kepada Allah, kita akan dapat ilmu walaupun tanpa belajar. Ini pemahaman yang keliru dari apa? Jamaah at-tabligh. Nah, dari jamaah at-tabligh. Dulu yang disuka menang dulu, kalau sering zaman dulu awal-awal sering khutbah Jumat, selalu kalau khutbah menyebutkan di akhir-akhir khutbah, dia akan mengatakan apa? Kita akan mendapatkan ilmu tanpa belajar. Gimana mendapatkan ilmu tanpa belajar? Yang penting bertakwa kata dia. Padahal maknanya ketika seorang menuntut ilmu hendaknya dia bertakwa kepada Allah, mengamalkan ilmunya sehingga memudahkan dia dalam belajar. Adapun menuntut ilmunya harus semangat. Harus apa? Bersemangat dalam menimba ilmu agama. Bertakwa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala membantu seorang memahami ilmu agama. Nah, tentunya tetap harus belajar. Al-ilmu bit-ta'allum wal-hilmu bit-ta'allum. Ilmu itu didapatkan dengan belajar. Sifat hilm itu apa? Didapatkan dengan apa? Latihan untuk bersikap hilm. Untuk menjadi seorang yang pemaaf, gak gampang emosi, gak gampang marah. Nah, bukan langsung jadi. Apalagi kalau orang yang tabiatnya apa? Emosian, mudah marah. Tapi dituntut untuk tahallum. Apa tahallum? Latihan untuk sabar. Latihan untuk sabar dengan melihat orang-orang yang sabar. Akhirnya semoga dia terlatih untuk memiliki sifat al-hilm. Tidak gampang membalas. Tidak gampang apa? Emosi. Nah, Rasulullah SAW melaksanakan sebab, bukan berangkat saja, enggak perlu pakai teori, enggak perlu pakai taktik lah, pakai taktik beliau. Wa kharaja Abu Sufyan khaifan yataraqqab, dan keluarlah Abu Sufyan menunggu dalam keadaan khawatir. wala ya'lamu syai'an, dan dia tidak mengetahui apapun. Abu Sufyan sekarang Abu Sufyan Ibnu Harbin. Kalau yang kemarin adalah sepupu Rasulullah Abu Sufyan Ibnu Al-Harith. Wala ya'lamu syai'an wa ma'ahu Hakim Ibnu Hizam. Dan bersamanya ada Hakim bin Hizam. Ada Hakim bin Hizam. Wa Budail Ibnu Warqa. Dan juga Budail Ibnu Warqa. Falamma ra'an niran, maka tatkala dia Abu Sufyan melihat api yang sangat banyak, niran, melihat api-api yang sangat banyak tersebut, qala, dia mengatakan, ma ra'aitu kallailati niranan qad wala askaran. Kata Abu Sufyan, belum pernah aku melihat seperti malam ini. Ma ra'aitu kallailah. Tidak pernah aku melihat seperti malam ini. Api-api. Tidak pernah sama sekali aku melihat seperti malam ini. Api-api yang banyak. Dan tidak pula pernah melihat tentara yang sangat banyak. Berarti kenapa? Dia memahami api yang banyak itu berarti tentaranya juga, Pak. Juga banyak. Benar. Apa taktik Rasulullah SAW sangat tepat? Ternyata benar anggapan Abu Sufyan. Belum pernah aku melihat api yang sangat banyak dan tentara yang banyak. Banyaknya api menunjukkan banyaknya tentara. Karena kebiasaan, api itu untuk banyak, satu api besar untuk banyak tentara. Ternyata cuma satu orang. Qala, berkata Budail, Budail Ibnu Warqa, hadhihi Khuza'ah. Kata Budail, ini suku Khuza'ah. Ini suku Khuza'ah. Qala Abu Sufyan, berkata Abu Sufyan, Khuza'ah aqallu wa azal takuna hadhihi niranaha wa askaraha. Nah, Khuza'ah itu lebih sedikit. Nah, dan lebih rendah dibanding sangat banyak tentara yang sangat banyak ini. Enggak mungkin Khuza'ah. Enggak mungkin apa? Khuza'ah. Khuza'ah jumlahnya enggak sampai segitu. Ini ucapan Abu Sufyan. Abu Sufyan baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Abu Sufyan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana al-Abbas radhiyallahu anhu ala baghlati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yatajawwal. Adalah Al-Abbas paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berada di atas keledai. Apa? Bighal. Di atas bighal, peranakan keledai dengan kuda, di atas biwalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatajawwal, beliau berputar-putar. Tajawwal, berkeliling, berputar-putar. Falamma sami'a as-saut arafahu. Maka tatkala dia mendengar suara, dia pun mengenalnya. Faqala, maka berkatalah Al-Abbas, Aba Hanzalah, Aba Hanzalah, Aba Hanzalah, yaitu kunyahnya Abu Sufyan itu Abu Hanzalah. Dia kenalnya Abu Sufyan itu adalah siapa? Abu Hanzalah. Faqala, maka berkata Abu Sufyan, Abul Fadl, apakah Abul Fadl? Ini Al-Abbas, kunyahnya Abul Fadl. Qala na'am, kata Abu Fadl, iya. Qala malak, maka dia mengatakan, malak, ada apa dengan kamu? Fidaka ummi wa fidaka abi wa ummi, ayah dan ibuku menjadi tebusanmu. Qala, maka dia mengatakan, hadza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam finnas wa sabaha Quraisy wallah. inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada di tengah-tengah manusia, sungguh celaka pagi hari orang-orang Quraisy demi Allah. Sungguh celaka paginya orang-orang Quraisy demi Allah. Qala, maka Abu Sufyan mengatakan, "Famal hilah? Tidakka abi wa ummi?" Siasat apa ini? Ibuku, ayahku dan ibuku menjadi tebusanmu. Qala, maka Abbas mengatakan, "Wallahi la in zafara bika la yadribanna 'unuqak." Demi Allah, kata Abbas, kalau dia menang atas engkau, niscaya dia akan memenggal lehermu. Demi Allah, kata Abbas, kalau Sufyan, seandainya dia menang atas engkau, niscaya dia akan memenggal lehermu. Nah, farkab ajzin hadihil gawlah. Hadhihi al-baghlah hatta atiya bika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faraqiba. Maka naiklah bersama keledai ini sampai aku membawamu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naiklah ke keledai ini atau bersama keledai ini sampai aku wa sallam. Maka naiklah Abu Sufyan. Bocangan. Falamma Umar ibn al-Khattab ra'ahu. Maka tatkala Khattab, kenapa dia melewati Umar ibn al-Khattab? Karena Umar yang paling depan, sehingga telah menuju Rasulullah, dia akan melewati Umar. Ra'ahu, maka dilihat oleh Umar. Faqala Abu Sufyan, aduullah. Abu Sufyan, musuh Allah, kata Umar. Alhamdulillahilladzi amkana. Umar, demi segala puji bagi Allah yang telah memungkinkan untuk menguasaimu, mendapatkanmu dalam keadaan tanpa ada ikatan perjanjian sama sekali. Awas, siap-siap kamu. Nah, dan tentunya perkara yang wajar. Umar bencinya, begitu marahnya, perkara yang sangat wajar. Permusuhan Abu Sufyan terhadap Rasulullah tidak diragukanlah lagi. Nah, dari awal sampai menjelang Fathu Mekah, sampai dijelaskan dalam surah Al-Ahzab bagaimana dikepung para sahabat di kota Madinah oleh pasukan sekutu sampai enggak sempat sholat zuhur ataupun enggak sempat sholat asar sampai di sholat dalam satu waktu gennya siapa pimpinan utama dan tertingginya adalah Abu Sufyan yang tentunya ketika itu belum masuk ke dalam Islam sehingga enggak diragukan lagi betapa sangat memusuhinya. Benar Umar mengatakan, aduullah, musuh Allah. Tetapi lihat bagaimana, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, para sahabat, mereka benar-benar tunduk kepada Al-Quran. Tunduk kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kebencian mereka tidak sampai menyebabkan mereka tidak berlaku adil. Mereka tetap akan tunduk dengan keputusan Allah dan Rasulnya. Wasadda ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka dia pun bersegera bergegas menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat kan bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tidak mentang-mentang mengatakan Abu Sufyan musuh Allah langsung. Tidak. Tetap menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia pun bersegera menuju Rasulullah SAW. Warakallah Al-Abbasul Baghlah fasabaqa ila Rasulullah SAW. Begitu juga Al-Abbas juga bersegera memacu keledainya menuju Rasulullah SAW. Dan akhirnya Al-Abbas lebih mendahului Umar menemui Rasulullah SAW. Duluan Al-Abbas masuk menemui Rasulullah SAW. Thumma dakhala Umar. Kemudian Umar masuk. Wasta'zanahu fi darbi unuki Abi Sufyan. Dan Umar meminta izin untuk memenggal lehernya Abu Sufyan. Nah, bukan tadi lihat langsung mau dipenggal. Tidak. Menuju Rasulullah SAW, minta izin terlebih dahulu. Gimana nih? Penggal. Yang menunjukkan apa? Kebencian itu, nah, tidak apa? Menyebabkan tidak tunduk kepada Al-Quran dan juga kepada Rasulullah SAW ketika beliau masih hidup dan kepada sunnahnya ketika beliau sudah meninggal dunia. Nah, dia minta izin untuk memenggal lehernya Abu Sufyan. Kalau ucapan-ucapan ini diucapkan di zaman sekarang kan kayaknya apa ya? Oh, seram sekali orang ini. Nah, dikit-dikit menggal leher, dikit mau apa? Terusnya langsung ditakut di zaman sekarang ini preman besar dan seterusnya. Di apa? Di para sahabat biasa saja ngucap-ucapan ini. Nah, biar aku penggal lehernya. Ini bukan sekali dua kali ucapan ini diucapkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Biasa kalau memang apa dan memang sesuai dengan tempatnya. Nah, sesuai dengan tempatnya. Bukan apa? Bukan tempatnya atau mau bunuh orang dan seterusnya. Faqala Al-Abbas, "Ajinni ajartuhu." Maka Al-Abbas mengatakan, "Aku sesungguhnya aku telah memberikan perlindungan kepadanya." Nah, sudah enggak bisa berkutik kalau sudah ada perlindungan seorang mukmin kepada orang kafir. Aku melindunginya. Aku memberikan jaminan perlindungan untuk dia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taubah, wa in ahadum minal musyrikin tayasma'a kalam Allah. Kalau ada dari kalangan seorang dari kalangan kaum musyrikin yang minta perlindungan kepadamu, maka berilah. Rasulullah sallallahu orang mukmin itu cukup. Nah, perlindungan satu orang mukmin memberikan perlindungan maka cukup. Nah, tidak perlu banyak. Atau wanita bisa memberikan perlindungan. Memberikan apa? Jaminan perlindungan. Sehingga tidak bisa seenaknya berbuat. Wa akhadha bi ra'si Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan dia pun memegang kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya lepas. Nah, karena pamannya. Wa qala la yunajihi al-lailah ahadun duni. Nah, maka kata Al-Abbas, tidak ada seorang pun yang berbicara, bermunajat, berbicara Umar. Dan Umar pun mendesak tadi minta izin untuk memegang lehernya. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakitun, sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakitun. Apa sakitun? Di diam, bukan sakit. Sakitun di diam. Faida asbahta fa'ti bihi. Kalau tiba pagi hari, maka datanglah kepadaku bawa Al-Sufyan. Nah, falamma ja'a bihi fis shabah atau fis subuh, maka tatkala dia datang, Al-Abbas datang membawa Abu Sufyan ketika subuh, qala Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW berkata, waihak ya Abu Sufyan, celaka engkau wahai Abu Sufyan, alam ya'nilaka an ta'lama an la ilaha illallah. Nah, celaka engkau, kata Rasulullah, wahai Abu Sufyan, tidakkah tiba masa bagimu untuk engkau tahu bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah. Nah, tidakkah telah datang bagimu masa engkau tahu yang tidak ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah Tabaraka wa Ta'ala. insyaallah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kondisi demikian. Abu Sufyan telah banyak memusuhi beliau, bahkan banyak sahabat-sahabat beliau yang meninggal dunia. Nam dalam perang pimpinan Abu Sufyan, Bismillahirrahmanirrahim rahimani wa rahimakumullah, ternyata Abu Sufyan mendakwahi apa, ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap mendakwahi Abu Sufyan, didakwahi kembali. Abu Sufyan bukan enggak pernah menerima dakwah. Nah, selalu didakwahi. Tapi ketika ini pun didakwahi oleh Rasulullah SAW. Selesai engkau wahai Abu Sufyan. Tidakkah tiba bagimu masa untuk engkau tahu bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadai kecuali Allah. Dalam kondisi sekarang Rasulullah apa? Di atas atau di bawah? Di bawah? Di atas. Terserah beliau mau berbuat apa? Berbuat apa? Kalau beliau menghendaki dipenggal benar-benar lehernya Abu Sufyan ketika itu. Tapi lihat bagaimana Rasulullah SAW santunnya, hilmnya Rasulullah SAW didakwahi kembali. Karena memang tujuan beliau diutus nam adalah bukan untuk yang penting bagaimana orang kafir itu hancur, tetapi yang diinginkan adalah rahmatan lil alamin. Bagaimana manusia itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, bukan hancurkan. Lah, tidak demikian ya khairul rahimani wa rahimakumullah. Mendengar tawaran Rasulullah, ucapan Rasulullah ya Abu Sufyan mengatakan qala Abu Sufyan. Berkata Abu Sufyan, ma ahlamaka wa akramaka wa awsalaka. Alangkah santunnya engkau, alangkah mulianya engkau, dan alangkah engkau itu sangat menyambung hubungan silaturahim. Menunjukkan apa? Akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mungkin kalau selain beliau, langsung melampiaskan kemarahan. Tapi Rasulullah menawarkan Islam, maka Abu Sufyan langsung masya Allah memahami, beliau mengatakan ma ahlamaka, ini namanya ma at-ta'ajubiyah. Dalam bahasa Arab, ma at-ta'ajubiyah, ma ahlamaka. Ma at-ta'ajubiyah itu susunannya adalah ma, kemudian fi'il, kemudian nam. Mana fa'ilnya? Wallahu ta'ala alam bisawab, nanti belajar pada. Nah, ma ahlamaka, alangkah santunnya engkau. Wa akramaka, alangkah mulianya engkau. Wa awsalaka, alangkah engkau itu rahim. Law kana ma'ahu ilahun ghairuh la aghna 'anni shay'an ba'du. Seandainya bersama saya apa? Tidak akan mencukupi dariku sedikit pun setelahnya. Nah, ini namanya ya kana hajjan rahimani wa rahimakumullah, al-hubbu fillah wal bughdhu fillah. Ini namanya cinta karena Allah dan benci karena Allah. Nah, qala wa hayyak ya Abu Sufyan. Maka Rasul mengatakan celaka engkau wahai Abu Sufyan, alam ya'ni laka an ta'lama anni Rasulullah. Nah, tidaklah datang kepadamu masa engkau mengetahui bahwasanya aku adalah Rasulullah. Qala, maka Rasulullah mengatakan amma hadhihi fa inna fi nafsi hatta al-an minha syai. Adapun masalah ini, kata Abu Sufyan, dalam hatiku sampai sekarang masih ada keraguan. Nah, sampai saat ini kata Abu Sufyan dalam masalah ini, engkau Rasulullah itu apa? Masih ada keraguan. Mendengar jawaban Abu Sufyan ini, Al-Abbas mengatakan, faqala Al-Abbas aslim qabla an tudraba unukuk. Masuk Islamlah engkau wahai Abu Sufyan sebelum dipenggal lehermu. Fa aslama wa syahida syahadatul haq. Maka langsung ketika itu Abu Sufyan masuk ke dalam Islam dan bersaksi dengan persaksian syahadat yang benar. Nah, Islamlah sahabat yang mulia Abu Sufyan ibn Harb radhiyallahu anhu. Faqala Al-Abbas, ya Rasulullah. Maka Al-Abbas mengatakan, wahai Rasulullah, inna Abu Sufyan rajulun yuhibbul fakhr. Faj'allahu syai'an. Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan ini seorang yang senang kebanggaan. Senang kalau di apa? Senang kebanggaan, senang kalau dijadikan apa gitu. Paham enggak? Senang kebanggaan lah. Nah, Kalau senang kalau mungkin ditokohkan dan yang semisalnya. Faj'allahu syai'an. Jadikanlah untuknya sesuatu. Biar dia agak terhibur lah. Karena biasa beli dia ini tokoh. Nah. Qala, maka Rasul mengatakan na'am. Maka Rasul mengatakan na'am man dakala daru Abi Sufyan fahuwa amin. Barang siapa yang masuk rumahnya Abu Sufyan maka dia aman. Artinya apa? Ada nilai Abu Sufyan di tengah-tengah masyarakatnya. Rasul mengatakan barang siapa yang masuk rumah Abu Sufyan maka dia aman. Wa man aghlaqa 'alaihi babahu fahuwa amin. Barang siapa yang mengunci pintunya maka dia aman. Wa man dakhala Masjidil Haram fahuwa amin, dan barang siapa yang masuk ke Masjidil Haram maka dia aman. Ini ikhwahidin rahimani wa rahimakumullah tentang Abu Sufyan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang berikutnya adalah dukhulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Makkah al-Mukarramah, masuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Makkah al-Mukarramah. Insyaallah ditambung pada pertemuan berikutnya bi idznillah taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka